semi yang kini semakin membara. Seraut wajah selalu menjelma, bermain di angan-angan cinta. Ku tahan-tahan semakin tak tahan, setiap waktu melambung rindu setinggi langit yang biru. Bagai gelombang jelas menerjang, tak kuasa hati ini menahan kerinduan. Berjuta-juta bintang di langit, hanya satu berjuta-juta bintang di langit, hanya satulah.